Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'an. Kita masih di kaidah yang kelima. Mulai dari kaidah yang pertama, sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Babu sifati awsa'u min babil asma' sifatullah ta'ala tanqasu ila qismain, thubutiyyah wa salbiyyah. Dan ingat selalu, yakni untuk sifat salbiyah manfiyah, laisa mujarrad nafi, walakin yajibu mata, yajibu itsbatu did. Diddiha. Nah. Nafi tilka sifat anillahi ta'ala li thubuti diddiha ala wajhil akmal. Tayyib. Ajibu isbat diddiha ala wajhil akmal. Sifat thubutiyah sifat madhin wa kamal, fa kullama kathurat wa tanawa'at dalalatuha dhahara min kamal mawsufi wa ma huwa akthar. وصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية معنوية، ذاتية خبرية. نعم. الذاتية هي الصفات ماذا؟ التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. نعم. لا تنفك عن الله عز وجل. أما الصفات الفعلية هي التي تتعلق به بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلها. نعم. صفة العلو من صفات الذاتية أو من صفات الفعلية؟ صفة العلو ذاتية. نعم. ذاتية معنوية. ها؟ الاستواء على العرش صفات فعلية. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ثم استوى على العرش. والدليل على طيب صفة الكلام، صفة الكلام هل هي ذاتية أو فعلية؟ صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة، صفة الكلام صفة ماذا؟ صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام، آحاد الكلام. نعم. خلافا للأشاعرة، للأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين يقولون صفة الكلام صفة ذاتية فقط. صفة ذاتية فقط، بمعنى كلام النفس نفساني، يعني الكلام هو المعنى القائم في نفس الله تعالى، ولم يتكلم، لم يتكلم. نعم. يعني لم يفعل الكلام، tidak melakukan، tidak berbicara. Itu hanya makna dalam dirinya. إذن ما هذا القرآن؟ يقولون ماذا؟ يعني الأشاعرة يقولون عبارة عما في نفس الله تعالى، ungkapan apa makna yang ada dalam diri Allah. والكلابية يقولون ماذا؟ الكلابية حكاية عما في نفس الله تعالى. إذا يقولون شيء خلقه الله، يعني مخلوق كقول المعتزلة. نعم، شيء مخلوق خلقه الله يعبر عما في نفسه عند الشاعرة وعند الكلابية ليحكي ما عما في نفسه. طيب، أما أهل السنة يقولون صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار أصل الكلام لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، نعم، ويتكلم، يتكلم فعلا، يتكلم متى شاء، نعم، بما شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. طيب، juga ada ta'liq yang disampaikan terkait dengan penjelasan idza arada syai'an ayakula kun fayakun. Irada terkait dengan ini, ada irada, ada dua ya. Nah, isman irada sabiqah wa irada al-muqarina. Irada sabiqah lam yakun al-fi'l ba'dah. Nah, tidak ada fi'l istilahnya. Nah, adapun al-irada, irada al-muqarina, mada? Al-muqarina. Hiya allati ba'dahu ba'da fi'lu qawl. Na'am. يعني فعل الله تعالى، فعل الله تعالى يتكلم يقول كن، هذا بعد إرادة المقارنة. نعم، إرادة yang mengiringi. نعم، يعني keinginan, kehendak yang mengiringi untuk berbuat, berbicara, maka setelah itu Allah pun mengucapkan kun. Nah, jadi yang terakhir dari syarat ini, وكل صفة تعلقت سلالي بجبل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، الشيخ يقول وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى، setiap sifat yang terkait dengan, tergantung ya, kepada masyiah Allah, kehendak Allah, fa innaha tabi'atun li hikmati, maka sesungguhnya ya, sifat itu mengikuti hikmah Allah. Jadi mesti ada hikmah. Mesti ada hikmahnya. Kullu sifatin ta'allaqat bimasyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Berarti semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Begitu. Semua sifat yang terkait dengan kehendak, bergantung kepada kehendak Allah. Jadi mesti ada hikmahnya. Naam, au qad takunu hikmatu ma'lumatan lana. Boleh jadi hikmah itu kita ketahui. Wa qad na'jazu an idrakiha. Wa qad na'jazu an idrakiha. Boleh jadi kita tidak mampu menjangkau hikmah itu. Tidak mampu memahami, mengetahui hikmah itu. Lakinnana na'lamu 'ilmal yaqin, akan tetapi kita mengetahui dengan ilmu yakin, dengan ilmu yakin, yakin kita Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, kita mengetahui dan yakin annahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu la yasha'u syai'an, tidaklah Allah menghendaki sesuatu illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Tidak Allah menghendaki sesuatu kecuali itu mesti sesuai dengan hikmah. Ya. Wa ma huwa al-hikmah? Al-hikmah huwa wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Wad'u syai' perletakkan sesuatu fi mawdi'ihi al-la'iq bihi, pada tempatnya, mawdi' tempatnya la'iq yang sesuai dengannya. Jadi tidak pernah salah penempatan. Tidak pernah meleset. Nah. Selalu pas. Kama yushiru ilaihi qawluhu ta'ala, sebagaimana disyaratkan oleh firman Allah ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian akan berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Innallaha kana aliman hakima, ditutup dengan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Jadi seluruh yang terkait dengan kehendak Allah, maka itu berdasarkan ilmu dan berdasarkan apa? Hikmah. Nah. Barakallahu fikum. انتهينا من القاعدة الخامسة. نعم. نشرع في القاعدة السادسة. القاعدة السادسة. نعم. القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات. يلزم في إثبات صفات التخلي عن محظورين عظيمين. أحدهما التمثيل والثاني التكييف. نعم، هذه القاعدة السادسة. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يلزم بمعنى يجب، واجب. pada penetapan sifat-sifat، يعني الصفات الثبوتية. نعم. واجب. التخلي membersihkan diri. التخلي membersihkan diri عن محذورين, dari dua perkara terlarang. عظيمين yang besar. أحدهما salah satunya adalah التمثيل, penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wathan yang kedua at-takyif, penetapan kaifiyah, tata cara tertentu untuk sifat Allah Ta'ala. Nah, syarahnya fa'amat tanfidh. Fa'amat tanfidh fahuwa i'tiqadul musbiti anna ma asbatahu min sifatillah Ta'ala mumasilun لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فما التمثيل هو اعتقاد المثبت. التمثيل adalah i'tiqad, keyakinan al-muthbit, keyakinan orang yang menetapkan sifat Allah. Anna ma athbathahu, bahwa sesungguhnya apa yang dia tetapkan bagi Allah, min sifatillah ta'ala, dari sifatillah Allah Ta'ala, sifat yang dia tetapkan itu dia yakini mumathilun, dia yakini sifat itu mumathil, menyamai di sifatil makhlukin, menyamai sifat makhluk. Nah, jadi dia berkeyakinan, berakidah, beretikad bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dia tetapkan itu, sifat Allah itu menyamai sifat makhluk. Itu makna tamthil. Wa hadha i'tiqadun batilun, بدليل السمع والعقل. Ini adalah i'tiqad, akidah, keyakinan yang batil berdasarkan dalil as-sam' rahim dan dalil akal. Amma as-sam'u, amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala laisa kamithlihi syai' wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa qawluhu hal ta'lamu lahu saniya wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa amma al-aqlu. Baik, amma as-sam', adapun dalil as-sam', disebutkan beberapa ayat oleh as-syikh dari Al-Quran, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura 11, Laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada kamitslihi yang semisal dengannya, dengan Allah syai', sesuatu selainnya. Baik. Al-Kaf di sini diperselisihkan. Nah, jika antum melihat pemaparan ikhtilaf ahli nahu dalam mentakhrij ayat ini dari segi nahunya, ya, bisa dilihat syarah Al-Wasithiyah di Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ورجح ابن عثيمين رحمه الله رجح ابن عثيمين هناك في شرح الواسطية أن الكاف زائدة للتوكيد. زائدة للتوكيد. الكاف زائدة للتوكيد. حرف زائد. Huruf zaid itu kan fungsinya taukid, untuk menguatkan makna. Jadi jangan sampai ya dimaknai, disangka kaf ini adalah harfu tasbih, sehingga menjadi laisa mithlihi. Nah, gitu. Kalau kaf dianggap sebagai harfu tasbih, kan berarti seakan-akan jadinya apa? Kaf li tasbih berarti kan semisal dengan, sama dengan mithl, berarti laisa mithlihi begitu. Ya kan? Yang dirujukkan Ibnu Utsaimin, al-kaf adalah harfun zaid li tawkid, penguat. Nah, jadi dari segi makna ya, laisa mithlahu syai'un. Kemudian ditaukid dengan kaf menjadi laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dalil yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang mencipta ya, seperti yang tidak mencipta? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun. Tidakkah kalian sadar? Tidakkah kalian menyadari? Nah, aliku ala hadha. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Fal jawabu la. Wa li hadha qala afala tadhakkarun. Yuwabbikhuhum. Berarti hamzanya hamzah apa ini? Istifham litaubih. Naam. Lilingkar, litaubih. Nah, jawabannya lah tentunya tidak sama. Oleh karena itu di akhir Allah menutup, apalah tadakkur, tidakkah kalian menyadari? Ya, ini dengan metode istifham mengingkari perbuatan mereka menyamakan Allah dengan makhluk, menyekutukannya dengan makhluk. Nah, litaubih, yuwabihuhum, Allah mengecam mencela mereka. Nah. Waqauluhu surat Maryam 65, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Nah, Syekh yaqul fi ta'liq al-istifham lin-nafy. Huna al-istifham lin-nafi. Beda dengan istifham apa ma yakhluq ma la yakhluq wa fala tadhakkarun. Tadi al-tawbih. Al-istingkar al-tawbih. Adapun ini lin-nafi. Hal ta'lam lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Yani lin-nafi. Ini yani tidak ada yang sama dengannya, itu maksudnya. Baik. Wa qawluhu dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yani lam yakun ahad, tidak ada satu pun ya yang kufuwan lahu. Kufuan ay nadhiran lahu, tidak ada yang setara dengannya, yang sama dengannya, yang setanding dengannya. Nah, kan as-sa'ah, undur ila as-sa'ah. شيئا من دليل عقلي. نعم. وأما العقل فمن وجوه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا الذرة غير قوة الذرة، نعم غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. طيب. Adapun dalil akal, akal logika, famin wujuh, maka itu dari beberapa sisi. Al-awwal, al-wajhul awwal, sisi yang pertama, annahu qad 'ulima bid-darurah. Sungguhnya telah diketahui secara darurat. Ya, secara darurat, yakni secara pasti. Secara pasti, tidak bisa tidak. Nah. Tidak bisa tidak. Anna bainal khaliqi wal makhluqi bahwasanya antara al-Khaliq pencipta dan makhluk yang dicipta tabayunan, ada perbedaan, ada tabayun, perbedaan. Ya. Fidzat, dalam hal zat, dalam hal zat, dalam hal diri. Ya. Zat Allah sebagai pencipta, diri Allah beda dengan zat, dengan diri makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ini suatu hal yang diketahui secara darurat, secara pasti. Wa hadha yastalzimu, dan ini berkonsekuensi, ayakuna bainahuma, bahwasanya antara keduanya, antara Allah dengan makhluk, tabayunun fi sifat, berkonsekuensi adanya perbedaan dalam hal sifat. Perbedaan yang jauh ya. Perbedaan yang jauh, tabayun. Ya, lihat rentetannya. Dari segi logika pertama, secara logika diketahui secara darurat, secara pasti, ya, menurut logika bahwa antara Allah dengan makhluknya ada perbedaan yang jauh dalam hal zatnya, dalam hal dirinya. Nah, berawal dari sini, kemudian kelanjutannya, dan ini berarti berkonsekuensi. Jadi perbedaan yang jauh antara zat, antara diri Allah dan makhluk, berkonsekuensi adanya perbedaan yang jauh dalam hal sifat. Li'anna sifata kulli mausufin taliqubih, karena sifat setiap pemilik sifat, pemilik sifat itu zat. Ya. Li'anna sifata kulli mausufin, kulli mausuf, yakni mausuf ini pemilik sifat adalah zat. Zat pemilik sifat itu. Ya, karena sifat setiap pemilik sifat, yaitu diri zat yang memiliki sifat itu, taliqu bihi, tentunya sifat itu adalah sifat yang selaras, sepadan dengan diri, ya, zat pemilik sifat itu. Tentunya begitu. Tentunya setiap sifat, ya, itu sepadan, selaras dengan diri zat pemilik sifat itu. Kama huwa dhahirun, sebagaimana hal itu tampak nyata, jelas, fi sifatil makhluk, makhlukatil mutabayinati fi dawati. Sebagaimana itu tampak jelas, nyata, pada sifat-sifat makhluk-makhluk yang mutabayinah, yang memiliki perbedaan-perbedaan fi dawati dalam hal, ya, zat-zatnya, dalam hal diri-dirinya. Sebagai contoh, faquwatul ba'iri masalan, kekuatan onta, misalkan, ghairu quwwati dzarrati, beda dengan kekuatan semut kecil, dzarrah, ya, semut kecil. Hah? Beda enggak kekuatan unta dengan semut kecil, kekuatan gajah dengan kekuatan semut kecil? Tentunya beda kan. Kenapa? Unta besar begitu, dirinya besar, zatnya besar. Hah? Gajah apalagi, ya, semut kecil begitu zatnya, dirinya. Nah, tidak mungkin kekuatannya sama. Ya kan? Jadi sifat, dalam hal ini sifat al-quwa, yakni kekuatan, merupakan salah satu sifat yang dimilikinya. Ya. Dimiliki dua makhluk yang berbeda zatnya, dirinya ini tadi. Tentunya masing-masing kekuatannya sebagai sifat, salah satu sifatnya itu menyesuaikan dengan zatnya, dengan diri pemilik sifat itu. Kan begitu. Ini yang dimaksud kama huwa dhahirun fi sifatil makhluqatil mutabayyinah fid dawat. Ini salah satu contoh. Kan begitu. Idzan sifatu kulli mausuf taliqu bihi. Sifatu kulli mausuf taliqu bihi. Nah, fa idza dhahara at-tabayyunu bainal makhluqat, apabila tampak perbedaan yang jauh di antara makhluk-makhluk yang berbeda ya, zat-zatnya diri dirinya, ma'ashtirakiha fil imkani wal huduthi, ma'ashtirakiha, bersama adanya persekutuan antara makhluk-makhluk tersebut, yakni adanya kesamaan antara makhluk-makhluk itu, fil imkan wal hudud, dalam hal hakikatnya sebagai makhluk yang mungkin dan sebagai makhluk yang tercipta terjadi, ya, fil imkan yakni mungkin al wujud, wujudnya mungkin, bukan wujud yang wajib. Nah, wal hudud, sesuatu yang terjadi, yakni hadith, sesuatu yang tercipta. Di antara makhluk-makhluk saja, satu dengan yang lainnya, padahal mereka sama-sama makhluk, sama-sama mungkinul wujud, wujudnya wujud yang mungkin, bukan wujud yang wajib seperti Allah. Ya, dan sama-sama dalam hal hudud, yakni sama-sama hadith, makhlukun hadith, yakni makhluk yang tercipta. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, tercipta. Itu saja ada perbedaan sifat di antara mereka. Karena sifat-sifat itu sesuai, selaras, sepadan dengan zatnya, dirinya. فَظُهُرُ التَّبَيُّنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَالِقِ, maka tampaknya, ya, tampak jelasnya perbedaan antara makhluk-makhluk itu dengan Allah pencipta makhluk-makhluk itu, ya, ajla wa aqwa, tentunya lebih tampak dan lebih kuat, lebih jelas dan lebih kuat adanya perbedaan itu. Oleh secara logika kan begitu. Antara semut dengan gajah saja, karena memang zatnya, ya, dirinya jauh berbeda, maka sifat kekuatannya berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah. Kan begitu. Ya. Bisa difahami? Naam, ini tinjauan dari segi logika. Barakallahu fiikum. Ini kita cukupkan dengan satu ini dulu. Sampai difahami dengan baik, kita lanjut insyaallah yang berikutnya di waktu yang lain. Jazakumullah khairan. Jelas ah? Jelas tadi? Nah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.